السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Teman-teman sekalian, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Kita melanjutkan poin faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Nomor 5, halaman 8 dari kitab terjemahan. Tema kita atau pembahasan kita ada 2, yaitu 1, menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil. Kemudian yang kedua, enggan mencari ilmu. Kita dahulukan masalah menyia-nyiakan fursah atau kesempatan belajar di waktu muda. Ya. Jadi kita ingat teman-teman sekalian, masa muda itu masa yang disebut dalam bahasa Arab yaitu syabab, ya. Pemuda itu syabab. Dan pemuda atau masa muda itu berada di antara dua masa lemah. Kalau kita lihat di surat Ar-Rum, menjelang akhir surat Ar-Rum, itu ada ayat yang mengisahkan tentang perjalanan hidup manusia, ya, di ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, ya, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, yakhluqu ma yasha wa huwal 'alimul qadir. Ayat 54 surat Ar-Rum. Ayat itu perlu kita selami kebaikannya, faedahnya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah lah yang menciptakan kalian berawal dari dha'f. Dha'f itu adalah kelemahan. Bukan Allahnya lemah, bukan. Bukan penciptaan yang lemah, bukan. Tapi yang diciptakan ini lemah. Gimana enggak lemah kalau misalnya tercipta dari setetes air mani? Lemah. Kemudian terjadi tatawurat, yaitu perkembangan, ya, development dalam rahim. Tapi masih lemah, masih lemah. Fatrahnya masih lemah itu, masa-masa lemah. Kemudian lahir menuju alam dunia ini dalam keadaan lemah. Ya. Baik lemah fisik maupun lemah ilmu. Mulai berkembang, kemudian kata Allah, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah da'f, kelemahan, menjadi apa? Allah jadikan ada kekuatan. Kapan mulai manusia itu memiliki quwwah? Yaitu di usia akil baligh, di usia mukallaf, masa remaja, kekuatan. Ya. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai masa syabab. Nah, tapi barometer ulama mengenai syabab itu berbeda. Ada yang bilang dari masa awal akil baligh sampai 30 tahun syabab. Ya. Tapi ana lebih condong yang belum 40 tahun, nah itu syabab. Karena ana belum, ya, kalau sampai 30 syabab, pemuda, ya. Berarti ana udah lewat, ana bukan pemuda lagi dong. Nah, ana pengennya 40 tahun ke bawah pemuda. Mohon maaf yang telah melewati 40, ya, Anda sudah tua, ya. Jadi syabab itu kuwah, kekuatan. Ini disebut pemuda kalau bahasa kita, ya. Walaupun orang-orang kita lebih condong pemuda itu yang di bawah 30 atau masih remaja gitu. Enggak, sebenarnya teman-teman yang belum 40 itu pemuda, ya, kawan. Alhamdulillah. Ya, masih muda sebenarnya. Masih punya kekuatan. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah adanya apa berarti kekuatan, Allah berikan kepada orang ini apa? Kelemahan plus jadi syebeh. Coba bahasa teman-teman, bahasa Syekh Muhammad, syebeh. Ya, jadi syebeh. Nah, dalam orang Arab juga syebeh disebutkan ya orang tua, tapi itu istilah orang tua yang punya anak gitu loh. Tapi syaibah yaitu ketika sudah mulai tumbuh uban-ubannya. Jadi lemah fisik dan ada tanda-tanda mendekati kematian dengan tumbuhnya uban. Nah, apa korelasinya dengan menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil? Ketahuilah bahwasanya memang ada waktu kecil ya. Lebih afdol belajar di waktu kecil tuh nanti akan ada asar dari salaf belajar di waktu kecil. Ibarat mungkir di atas batu gitu kan. Tapi kita ini di masa yang sebelum 40 tahun atau anggaplah kita masih pemuda semua lah. Anggap aja lah ya. Itu masa-masa keemasan tetap untuk belajar. Ya. Sudah pernah ana bahas di sebelumnya tentang bahwasanya zawaj, menikah itu tidak menghalangi menuntut ilmu. Ya. Bahkan justru memotivasi seseorang untuk semakin menuntut ilmu kalau pernikahannya baik. Apalagi kalau dia mendapatkan istri salehah yang mendukungnya. Bisa kajian bareng. Ya. Atau mungkin istri tetap di rumah, suaminya didorong-dorong terus. Ayo keluar cari ilmu. Gitu. Jangan cari duit mulu, cari ilmu untuk ke surga. Gitu. Maka semakin memotivasi. Ya. Dan ini juga motivasi untuk kita jangan merasa telat belajar. Karena telat itu hanya ada setelah kematian sebenarnya. Baru antum disebut telat. Ya. Walaupun usia sudah tua ya ada nyesel. Kenapa dulu waktu masih masa muda enggak di pesantren dan seterusnya. Penyesalan itu enggak ada artinya di dunia ini kecuali kalau antum mengubahnya segera atau ikhtiar untuk memperbaiki. Baru penyesalan itu ada artinya. Ya. Tapi kalau cuma nyesel doang dan enggak ada perubahan, maka apalah artinya? Kayak di sini dikatakan, seseorang akan iri apabila melihat orang-orang yang lebih muda darinya lebih bersemangat dan lebih awal mendatangi majelis ilmu. Dikatakan oleh Syekh. Ya, terlihat pemuda-pemuda. Seorang banyak yang iri melihat pemuda-pemuda yang menuju majelis ilmu. Walaupun mereka gak mengucapkannya, tapi kalbu mereka merasakannya. Ia akan merasa iri pada saat melihat anak-anak kecil dan para pemuda telah hafal Al-Quran. Antum iri. Iri antum melihat orang yang di usia antum bahkan dua kali lipat di bawah antum sudah pandai membaca Al-Quran dan hafal pula. Hafiz. Ada rasa iri, kepengen gitu. Tapi apalah daya gitu. Ia menyesali masa mudanya yang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghafal dan menuntut ilmu. Ya. Seberapa nyesel ya kawan? Banyak penyesel. Yang udah belajar di pesantren pun, udah jadi ustad pun, ya bisa aja nyesel. Karena kenapa dulu di masa-masa nuntut ilmu, kok ya gak rajin gitu loh. Ya. Maka di masa-masa sudah jadi ustad, itu bukan masa-masa menuntut ilmu lagi. Karena masa-masa dituntut. Ya. Dituntut oleh jemaah. Dituntut oleh masyarakat. Ya. Maka mulai kemudian, ya Allah, sekiranya dulu saya belajar sungguh-sungguh. Ya, maka beruntunglah orang yang betul-betul sedari kecil sudah betul-betul ditalkin dan dipaksa untuk belajar giat. Akibatnya ketika ia, maafkan, nanti dari kalimat dipaksa di sini maksudnya bukan dalam artian pemaksaan yang buruk ya. Melainkan dilatih, ya itu lebih tepat, dilatih. Ya. Akibatnya, ketika ia berkeinginan menghafal dan menuntut ilmu di masa tuanya, banyak kesibukan dan banyak tamu yang mengunjunginya siang dan malam. Banyak kesibukan, kerja, mencari nafkah, banyak tamu. Karena itulah Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Talabul hadithi fi sighari kan naqshi fil hajar." Belajar ilmu hadis di waktu kecil bagaikan mengukir, mengukir di atas batu. Ini sebenarnya asar dari sebagian salaf ya, kawan. Jadi lagu Bukan kasidah Nabi yang mak-mak itu biasanya nyanyiin. Belajar di waktu kecil gitu. Hah? Anak tahun 90-an tuh denger tuh. Ya, apa lagu apa namanya kok mak-mak lagu kasidahan ya apa namanya? Taikof, bukan asidahan ya, kasidahan ya. Iya. Ya itu. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di suatu. Belajar di saat dewasa udah kayak ngukir di atas air. Apakah ini mutlak? Enggak. Enggak mutlak. Karena orang berbeda-beda. Cuman globalnya seperti itu. Kenapa disebut belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu? Seperti naqsh, mengukir. Seperti mengukir akik, mengukir apa. Kenapa? Kenapa seperti itu dimisalkan? Karena memang mungkin di masa kecil ada kesulitannya untuk menghafal. Mungkin pengen main, pengen apa. Tapi ketika terbentuk, itu sampai kapanpun akan begitu. Ya. Dan anak memang beda-beda. Ya. Ada yang kecerdasan, kecerdasannya beda-beda. Banyak faktor, genetik, asupan, lingkungan, dan seterusnya. Pendidikan, banyak faktornya. Lalu bagaimana nih kalau kita sekarang punya anak? Ya, pengen gak kita punya anak yang ahli, dan misalnya ketika melihat anak orang lain hafiz, kita pengen, Allah. Kita pengen anak kita hafiz. Tapi sekali lagi, ikhwas kalian, jangan memaksa. Ya, maksud ini, latihlah, tetapi jangan sampai terjadi keterpaksaan berlebihan dan kekerasan. Ya, karena juga kita menemukan ada teman kita yang dahulu sejak kecil betul-betul dipaksa oleh orang tuanya, karena orang tuanya ustaz dan pengen bercita-cita anak ini menjadi seorang yang masya Allah, dipaksa betul-betul sampai harus tinggal di rumah ustaznya, dan ustaznya masih bujang ketika itu untuk hafal Al-Quran, karena pemaksaan dan kurangnya kasih sayang dan juga kekerasan orang tuanya. Lalu kaderos sekarang tidak jadi apa-apa ya, malah bandel jadinya, jauh dari agama. Ya tentu itu semua qadarullah masyafa'ala. Tetapi kita harus belajar di sini. Anak kecil perlu dilatih. Tapi bukan dipaksa, apalagi dengan kekerasan. Cukuplah orang-orang zaman dahulu yang berlaku seperti itu terhadap sebagian dari kita. Ya, karena trauma terhadap kekerasan orang tua itu menghancurkan psikis anak tersebut dan mengurangi kecerdasannya. Bukan hanya mengurangi, bahkan bisa menihilkan kecerdasannya suatu ketika. Ketika dia sudah ketakutan, maka hancur kecerdasannya. Padahal aslinya mungkin cerdas. Maka hati-hati dalam menghandle batu. Seperti anak ini, belajar di waktu kecil, bagaimana itu mungkin di atas batu. Ketika batu itu hancur, antum tidak akan bisa memungut puzzle-puzzlenya dan menggabungkannya dengan sempurna sebagaimana sebelumnya. Laksana kaca. Mungkin antum ketika memecahkannya bisa antum urus serpihannya sampai tersusun rapi, tapi tidak akan pernah sama dengan sebelumnya. Maka dikiaskan anak kecil dalam menuntut ilmu seperti batu. Kalau antum ukir dengan baik, biiznillah insyaallah akan baik dia dan sampai seterusnya kayak gitu. Tapi kalau dari awal antum mengukirnya dengan cara memecahkannya, leburlah dia. Semoga Allah Ta'ala merahmati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang telah mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tafaqqah. Tafaqqah. Yaitu, pahamilah betul-betul ilmu. Qabla an tusawwadu. Sebelum kalian menjadi seorang musawwad. Musawwad, yaitu orang yang disayidkan, dituankan, dihormati, dianggap tinggi. Kalau di sini terjemahan sebelum engkau menjadi tua, ya, menjadi sayyid, menjadi seorang tuan, menjadi bapak punya banyak anak, menjadi wali bagi gadisnya, anak gadisnya. Berilmulah kalian sebelum menjadi seperti itu, menjadi sayyid. Sayyid di sini kan banyak model ya. Seorang wali bapak punya anak gadis, maka bapak ini sayyidnya gitu. Ustaz itu sayyid bagi jemaahnya. Imam rawatib sayyid bagi jemaahnya, makmumnya. Ya, pemimpin perusahaan sayyid bagi anak buahnya dan seterusnya. Tapi tafaqqahu, berilmulah sebelum kalian diangkat sama orang. Gitu. Jangan sampai diangkat karena cuman pintar retorika doang dan ilmu tidak ada. Maka yang seperti ini sifat destruktifnya lebih besar dibandingkan sifat memperbaiki. Karena tidak pakai bangunan ilmu dia. Ya, bagaimana dia bisa menjadi mandor dan mengarahkan orang-orang ketika dia jadi sayyid tukang bangunan gitu kan? Sementara dia tidak punya ilmu dan pengalaman terhadap hal tersebut. Maka hancur. Dan justru hal seperti itu menjadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Iya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika urusan tidak diserahkan kepada atau jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran atau tunggulah hari kiamat. Iya, begitu. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, menambahi perkataan Umar bin Al-Khattab, wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Tuntutlah ilmu juga walaupun setelah kalian menjadi tua. Jadi enggak juga kita katakan nuntut ilmu mah itu kegiatan muda-mudi harusnya aku mah apa itu udah tua lah enggak usah. Enggak. Kata Imam Bukhari, wa ba'da an tusawadu, yaitu tafaqahu qabla an tusawadu wa tafaqahu ba'da an tusawadu. Gitu. Ya. Belajarlah kalian sebelum menjadi tuan dan belajarlah kalian setelah menjadi tuan. Tuan di sini ya orang besar. Menjadi sayyid, ya. Kenapa? Waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar pada saat mereka sudah tua. Contoh siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya kekurangan, buta, tua, lemah, rumah jauh. Dan terjadi asbabun nuzul untuk surat Abasa wa Tawalla, an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra. Maka Abdullah bin Ummi Maktum mendengar surat Nabi dengan kebutaan beliau radhiyallahu an, mendatangi Nabi kemudian di mana asal suara Nabi dan bertanya suatu permasalahan agama. Lihat, thalabul ilm dalam usia seperti itu dengan effort yang lebih daripada kita yang sudah punya motor. Ya, ini mana sebagai contoh di antara sahabat di usia sufi kibari sinnih. Ya, di usia tuanya tetap menuntut ilmu. Maka tidak ada hujah bagi siapapun yang beruban banyak untuk tidak menuntut ilmu, enggak ada hujah baginya. Termasuk apa? Belajar tahsin dan tajwid. Ini tidak hujah bagi orang-orang yang merasa kematian dekat. Justru kalau memang betul merasa kematian dekat, maka itqankan atau belajarlah ilmu tajwid dan tahsin, barangkali wafat dalam keadaan belajar atau membaca dengan baik. Kenapa harus berpikir udahlah biar yang muda aja, biarlah anak-anak muda aja, biar saya cuma sokong dana aja untuk membiayai dirasat tajwid atau tahsin. Ini pemikiran yang salah. Ya, jangan sampai kita hanya mengucurkan biaya tapi diri kita tidak mendapatkan apapun dari itu. Ya, pahala dapat dari itu. Ya, alhamdulillah. Tapi apa nasib untuk kita? Bagian dari kita itu apa selain dari bagian dana? Ilmu harusnya amat disayangkan. Dan itu terjadi di mana-mana. Betapa banyaknya bapak-bapak yang tidak mau. Karena kalau saya ini nanti disandingkan sama yang muda-muda, saya mah bakal kalah. Ya, ilmu ini bukan buat kalah atau menang. Dan ini soal tidak ada turnamen tajwid kok di antara kita, ya kan? Gak ada. Muda ngelawan tua. Ya, muda lah yang menang. Karena yang tua udah alot, susah. Ya, lidahnya udah susah. Dioperasi pun gak bisa. Tapi ya, kuliah yang penting kan usaha dulu. Gitu, ya. Ya. Maka kemudian dikatakan di sini, oleh karena itu, sebelum kita disibukkan oleh orang lain, direpotkan dengan berbagai urusan, dan menyesal seperti orang yang telah mengalaminya, maka manfaatkanlah masa muda untuk menuntut ilmu syar'i. Ya mungkin usia sekarang 30-an atau bahkan under 30, di bawah 30, itu kesempatan masih terbuka. Hatta sudah nikah, kesempatan untuk ilmu terbuka luas. Nanti mungkin ketika kita butuh dana untuk menikahkan anak-anak kita, kita butuh pekerjaan lebih giat lagi untuk menghasilkan dana. Itu dan tambah tambah ketat waktu itu, sebagaimana mungkin terjadi di antara sebagian dari kita, ya, untuk mencari buat penghasilan. Ya. Masya Allah. Nah, sekarang coba kalau tapi tetap Allah Ta'ala pasti membukakan pintu ilmu bagi yang menginginkannya. Hanya saja banyak manusia itu sudah seudhon duluan sama Allah, sehingga merasa saya enggak bakal bisa nuntut ilmu lagi. Itu seudhon sama Allah. Sekarang apa coba pekerjaan antum? Coba Gojek. Gojek misalnya, Gojek ya. Tapi bisa enggak seorang Gojek nuntut ilmu, atau Grab bike nuntut ilmu sehari-hari? Bisa. Gimana caranya? Ada caranya. Coba antum lihat di warung kopi atau pinggir jalan atau pangkalan Gojek-Gojek gitu kan. Kan kadang-kadang mereka ngobrol-ngobrol tuh. Mereka sambil ngopi ngerokok kan ya biasanya ya. Mereka punya free time loh untuk itu. Apa yang mereka diskusikan? Allah lebih tahu. Ya. Pastinya bukan ilmu, gak mungkin mereka mengkaji. Kita belajar sekarang qawaid usuliyah bab pertama. Gak bakal ngomong itu mungkin goncang dunia kayak gitu. Enggak. Apa yang mereka bilang? Mungkin politik atau kemacetan jalan atau PPKM dan seterusnya. Kenapa tidak seorang Gojek sunnah ya misalnya. Ya, kemudian apa? Ketika udah 3 trip dan alhamdulillah bersyukur dia qanaah dengan itu, kemudian dia di teras masjid sambil mendengarkan ceramah atau membaca kitab. Coba. Setengah jam aja. Ini misal aja ya kalau ada. Tapi enggak Gojek dah berarti Gokar. Dia setel radio Roja misal, dia setel ceramah-ceramah ketika itu, siapa tahu menjadi ladang dakwah. Sediakan di samping ininya kutip kitab-kitab saku kecil, doa zikir pagi petang ya, atau apa kitab-kitab kecil yang Pustaka Ibnu Umar itu bagus-bagus tuh. Ya, Anda enggak promosi sebenarnya, teman. Bagus-bagus. Taruh situ. Ada penumpang muslim, Pak Fadl, Pak ambil silakan, Pak. Terserah Bapak mau yang mana, mungkin yang sesuai dengan kebutuhan Bapak sekarang. Doa ketika apa, misalnya ada buku ini atau buku adab ini, ada buku adab makan minum, ada buku bagaimana mendidik anak, kecil bukunya. Paling antum beli paling 8.000 ikhwan. 8.000, 7.000, bahkan zikir pagi petang Anda lihat ada yang 1.250 atau 2.000-an tok gitu loh. Itu insyaallah enggak rugi sama sekali. Oke, assalamualaikum. Ya, misalnya ini misalnya ada yang gokar ya misalnya, atau driver gitu ya misalnya. Gitu. Bisa kemudian nanti diambil sama dia. Masya Allah, bermanfaat banget. Ya. Repot gak kira-kira untuk ilmu gitu? Enggak sebenarnya, ada. Ya. Kalau orang-orang berbincang free, semau mereka itu ada waktu, kenapa untuk menuntut ilmu kita gak ada waktu? Pasti ada, gak ada alasan. Jangan disia-siakan itu free time itu. Dan menyesal seperti orang telah mengalaminya. Maka manfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu. Ini bukan berarti orang yang sudah tua boleh berputus asa dalam menuntut ilmu. Enggak, tetap. Orang yang sudah berusia tetap menuntut ilmu. Karena hakikatnya seluruh umur yang kita miliki adalah kesempatan untuk menuntut ilmu. Itu sebagaimana kata Imam Ahmad. Minal mahdi ilal lahad. Dari mahdi itu apa? Momongan ya, apa namanya kayak gini tuh mah. Ya. Buayan, dari buayan ibu sampai liang lahat itu kita nuntut ilmu. Ya. Artinya sampai mati kita nuntut ilmu itu sampai mati. Ya seluruh umur kita. Minimal ke majelis ilmu dan mendengarkan, walaupun memang Allah Ta'ala belum rezekikan ilmu gitu dalam pemahaman. Saya ada seorang jemaah waktu masih di Cilangkap dulu, sekitar 3 tahun lalu. Beliau ini warga kampung ya, kita kan komplek. Beliau warga kampung yang memang sering ngejaga stabilitas keamanan komplek. Dan hobinya itu kalau udah banjir, itu paling senang beliau tuh. Karena ngejala terus abis itu nyari ikan. Karena got-got kita ketika itu banyak ikan kalau banjir tuh. Sampai lele gede, segede tangan tuh ada. Beliau Masya Allah. Ngurus masjid juga beliau. Suatu ketika Anda adakan majelis ilmu bersama warga di masjid depan rumah. Anda kajian, mengkaji ilmu, faedah. Beliau hadir. Ya. Kemudian pas di kajian tersebut saya, ana berusaha tanya kepada Bapak, maaf ya, sebutkan dua poin tadi yang saya jabarkan. Langsung blank dia, ya. Bingung dia mau jawab apa, diem aja. Tadi yang saya jabarkan Pak, yang barusan aja, barusan Pak, bingung dia. Saya ini lagi Pak, gak bingung, tetap bingung. Qadarullah, ya udah, ya gak apa-apa. Saya gak ngomel soal, antum gimana sih? Enggak, saya enggak gituin lah. Udah usia 60-an, Pak, masa digituin. Ya, antum ini takilah banyak maksiat, antum masa kayak gitu, nah. Enggak apa-apa, Pak. Selesai kajian, beliau kemudian pengen bertemu ana. Pak Ustaz, maaf tuh tadi saya benar-benar enggak bisa. Saya bingung juga, blank, saya enggak tahu, saya kosong. Tapi yang penting yang saya pahamin aja lah, siapa tahu bisa saya amalkan gitu. Saya emang kayak gini Ustaz, orangnya kurang berpendidikan, jadi mohon maaf. Saya cuma pengen menghadiri majelis aja, barangkali itu jadi pahala buat usia saya, gitu ngomongnya. Saya terharu ya, diam aja. Ada di suatu masjid, namanya Masjid Teladan. Ya, di daerah Tebet, Tebet Dalam gitu. Ya, Masjid Teladan namanya. Ya. Nah, itu tahun 2018 kalau nggak salah, atau 2017. Di sesi di akhir kajian, anak kan itu waktu itu kisah berbicara tentang kisah teladan dalam hadis, ya namanya kisah teladan dalam, ada bukunya tuh kisah dalam hadis, di YouTube juga lengkap tuh. Di akhir sesi kemudian anak pengen menguji, kan itu yang rata-rata yang hadir tuh bapak-bapak semua, ya bapak-bapak yang sudah punya anak, bapak-bapak juga, ya maksudnya kakek-kakek ya udah tua semua rata-rata. Ayo Pak, silakan. Saya tanya ke Bapak pakai speaker. Ana tanya tentang faedah yang tadi ana sebutkan dengan suara. Apa respon Bapak itu? Diem, ngeliatin saya, ngeliatin ana, diem. Di sini ana yang kagok, di sini keki ana jadinya. Kok diem ya? Enggak ada respon. Ana ulangi, tetap diem. Jemaah lainnya bilang, "Pak, Ustaz, ternyata bolot ternyata." Iya. Apa ana harus ngomongin tentang duit atau perempuan jadinya haji bolot ngomong ya. Tanya lagi ke sana. Ya. Tanya lagi dengan suara yang ana keraskan, ana bukan keraskan banget, tinggikan juga supaya kedengeran karena tapi pakai speaker kayak gini. Pakai speaker yang kayak gini. Enggak ada respon juga. Ini kenapa ya, Pak ya? Kata saya. Itu sama Ustaz, enggak bisa dengar juga itu. Masya Allah. Di situ ana berpikir, ikhwan. Yang susah ngedengar tetap dia mau di majelis ilmu. Belagak paham. Kenapa? Ketika kita tanyakan, "Pak Ustadz, saya cuma pengen dapat pahalanya doang, walaupun saya enggak paham." Tuh lihat itu, ikhwan. Itu terjadi di kehidupan ana, maksudnya orang-orang seperti itu ada. Maka apalagi kalau misalnya walaupun sudah tidak muda, sudah tua dan masih bisa paham, bahkan bisa lebih paham karena pengalaman hidup dan juga pendidikan bagus, itu harusnya lebih semangat lagi walaupun sudah berusia. Ya. Anda teringat seorang bapak yang semoga Allah rahmati beliau. Ya mungkin sebagian dari antum kenal Pak Bakhtiar namanya, rahimahullah. Beliau masya Allah salah satu founder di majelis-majelis di daerah Depok. Ya. Ada yang kenal nggak di sini, kawan? Itu rahimahullah. Kemudian istrinya meninggal keesokan harinya itu, masya Allah, kenangan dari ana. Wala uzaki alallah ya ada Allah lebih tahu niatan orang, tapi ana melihat beliau sebagai seorang yang masya Allah untuk ilmu. Ini latar belakangnya mungkin bukan ilmu syariah, tapi masya Allah beliau memfasilitasi para ustaz. Ya, sampai masjid Ahmad ya, di daerah apa namanya Sukma Jaya apa itu namanya. Itu masih tersebut di dalam gang nih Kwan, gangnya namanya persahabatan atau apa gitu namanya, ya itu gang satu mobil tok cukupnya itu. Jadi kalau ada mobil masuk, ada mobil lagi, wah itu susah itu hidup itu, ya. Tapi ketemu dengan masjid tersebut, makanya beberapa ustaz bilang ini masjid maksudnya masjid Syekh Ahmad itu Imam Syafi'i, ya. Ini masjid memang levelnya kampung, tapi levelnya memang di kampung, tapi levelnya internasional. Kenapa? Ngeblusuk ke dalam, tetapi masya Allah, efek dari kajiannya Itu ustaz-ustaz besar banyak di situ kajian ini, masya Allah. Ya, karena jasa seorang yang betul-betul gigih walaupun di usia tua, dan beliau rahimahullah telah wafat mungkin tahun kemarin kalau nggak salah, ya. Bersama, setelah itu istrinya rahimahumullah. Taib, karena hakikatnya seluruh umur yang kita miliki adalah kesempatan untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu ibadah. Kata Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang sesuatu yang yakin, yaitu ajal. Iya. Sebagaimana sholat, sampai kapan kita wajib sholat? Sampai kita wafat. Begitu pula dengan menuntut ilmu. Nah, sekarang di antara faktor-faktor penghalang menuntut ilmu lainnya, setelah menyia-nyiakan kesempatan waktu di kesempatan di masa kecil, yang keenam, enggan mencari ilmu. Enggan mencari ilmu. Di antara penyebab enggan mencari ilmu adalah adanya alasan untuk berkonsentrasi mengikuti informasi terkini dan mengetahui peristiwa yang sedang terjadi. Inti atau bahasa lainnya adalah, di antara penyebab antum mager menuntut ilmu adalah kebanyakan nonton berita. Itu di zaman itu. Kalau di zaman sekarang, kebanyakan main medsos. Kebanyakan ngerespon atau komentar di medsos. Itu. Kebanyakan pengen tahu status orang. Ya. Alhamdulillah, ana rajin bikin status. Tapi ana paling males baca status orang. Jadi antum selamat yang punya save nomor ana. Ana gak pernah baca status antum. Tapi antum selalu baca status ana. Iya. Dan juga di Facebook. Ana malas baca. Orang mau ngomong apa, terserah. Mau foto apa, terserah. Tapi ana sendiri bikin. Artinya gak usah disibukkan dengan bagaimana omongan orang, tulisan orang, kecuali yang bermanfaat. Itu kalau sekarang ya. Kalau dulu zaman-zaman koran, kebanyakan baca koran. Ya. Padahal belum tentu kabar-kabar itu bermanfaat buat kita. Tentang masalah ini manusia berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang menyepelekan fikih waqi', menyepelekan khabar sampai mengharamkan baca koran. Enggak, ya jangan gitu juga. Ya. Enggak boleh nonton berita yang enggak gitu juga. Perlu tahu apalagi yang terjadi di dunia Islam. Ada juga yang menyikapinya dengan arif. Sikap yang pertama yaitu berlebih-lebihan, dan sikap yang kedua yaitu menyepelekan, itu sikap yang keliru. Ilmu yang Anda cari mendorong Anda untuk mengetahui keadaan Anda. Anda tidak bisa mengatasi masalah atau musibah yang menimpa Anda kecuali dengan meletakkannya pada timbangan syariat. Faham gak maksudnya? Hah? Ilmu yang Anda cari itu mendorong Anda untuk mendeteksi kondisi diri Anda sedang berpenyakit atau enggak. Contohnya. Itu contohnya. Hah? Misalnya antum galau, bingung, atau ya merasa gak enak hati. Misal saja setelah melihat seorang akhwat misalnya di parkiran. Tup. Ya. Saling tatap menatap. Kena panah-panahnya. Langsung antum jalan itu kepikiran tentang indahnya tatapan tadi itu. Ya. Itu bisa terjadi itu. Nah, sekarang ilmulah yang bisa mendeteksi antum tuh sedang sakit atau lagi sehat. Ilmu. Antum kemudian introspeksi diri. Kenapa kok hati Anda gak enak gitu? Oh, ternyata karena pandangan mata tadi. Iya, karena tatapan itu membuat apa? Hati gak enak. Makanya sebagian ulama diantara Ibnu Qayyim diantara yang pernah mengatakan di salah satu kitabnya, Ghaddul Basar, ya. Apa namanya? Mengalihkan pandangan, apa namanya? Enggak mesti nunduk, ghadd itu bukan nunduk. Ya, salah kalau di mengalihkan pandangan lebih tepat, ikhwan. Kalau enggak mesti nunduk, mengalihkan pandangan, ya. Itu mewariskan keberanian dan sikap kejantanan. Sebab gimana cara menafsirkannya, ikhwan, ya. Kalau misalnya kita menjaga pandangan mata, itu akan mewariskan kewibawaan, keperkasaan gitu, dan syaja'ah. Apa syaja'ah itu? Keberanian. Ha. Iya. Coba antum ini aja. Kenapa kita ini pria suka ngeper? Tapi ngomongnya poligami mulu tapi ngeper. Karena banyak mandang. Itu dosanya di situ. Coba aja ntar. Beneran antum introspeksi aja. Pokoknya yang suka ngomong poligami tapi ngeperan orangnya, ah itu. Biarin. Ana gak tahu siapa orang ini maksud, bodo amat. Ya yang penting ana sasar yang benar. Minumnya air dingin lagi ya. Panas, panas gitu. Afwan ya Syekh Imam, ana gak, wallahi ana gak maksud ke antum, itu teman-teman nafsirin ke antum. Iya, padahal kasusnya ada pada mereka juga. Iya, begitu. Iya. Kadang maling teriak maling. Iya, yang kentut dia yang nyium duluan. Siapa yang kentut nih? Nah, itu tuh biasa itu, ya. Ya, nyantai aja nyantai. Sepertinya disudahi aja nih majelis ini. Ya, udah. Lanjut apa gimana nih, Khon? Sampai mana tadi, Khon? Jadi, mewariskan itu ilmu, Khon. Coba antum deteksi ketika antum melihat sesuatu yang indah yang antum sukai, tiba-tiba terwariskan di hati antum kelemahan, kebingungan, dan syahwat yang menggebu dan keinginan yang tidak bisa terlaksanakan. Itu kan membuat antum lemah itu. Cuman ilmu yang bisa kemudian mendeteksi ana sedang sakit ini. Antum jangan samakan diri antum talibul ilm dengan orang awam yang udah biasa. Orang awam kalau misalnya melihat yang ini haram, biasa kan? Biasa, karena memang udah gitu hidupnya. Maka seorang yang kalbunya jernih dan memiliki ilmu, baru sekali nazar atau melihat yang haram, langsung kena itu di hatinya. Itu baru Tuhan, deteksi langsung sama ilmu. Begitu. Orang yang terbiasa pakai laptop yang betul-betul ancur-ancuran, maksudnya lembetnya minta ampun, dia terbiasa sabar dengan itu. Karena laptopnya udah jelek, udah nasibnya ini udah terus aja bertahun-tahun pakai laptop yang jelek itu. Tapi ketika antum sudah terbiasa pakai laptop yang bagus, luar biasa, ada virus sedikit langsung terdeteksi dan lemot sedikit, pasti antum ngerasa dia gak beres. Iya, kayak gitu. Apa yang membuat antum bisa men-scan ketidakberesan itu? Ilmu yang bisa mengetahui kondisi antum. Gitu. Ya. Anda tidak bisa mengatasi masalah atau musibah yang menimpa Anda kecuali dengan meletakkannya pada timbangan syariat. Dan ilmulah itu timbangan syariat. Suatu permasalahan tidak mungkin bisa langsung di-solve problemnya, permasalahan itu, kecuali dengan tahap sebelumnya. Ya. Pertama, tasawwurul masalah. Kedua, zikru asbabil masalah. Baru yang ketiga, yaitu problem solving. Jadi yang namanya permasalahan itu tasawur dulu. Tasawur itu artinya apa ya Indonesianya? Tasawur, penggambaran, pemetaan masalah dulu gitu loh. Problem itu harus dipetakan terlebih dahulu, tasawur namanya. Yaitu menggambarkan masalahnya di mana, Ikhwan, gitu loh. Ini hati saya kok enggak enak ya? Masalahnya di mana? Apa masalahnya? Gitu loh. Nah, setelah antum tahu permasalahan, yang namanya masalah gak mungkin terjadi kecuali dengan sebab. Maka harus antum sebutkan apa saja penyebab terjadi masalah tersebut. Nah, ketika sudah tergambar masalah dan penyebabnya, maka barulah bisa antum ketahui bagaimana mengobatinya itu dengan melakukan hal yang berlawanan dengan sebab-sebab itu. Yeah. Galau, bingung. Ah, apa permasalahannya? Permasalahan saya bingung, hampa gitu. Kenapa kok itu? Sebabnya apa? Jomblo misalnya. Pengen nikah tapi gak bisa-bisa. Ah itu sebabnya. Berarti obatnya apa? Imma nikah, imma puasa. Udah segitu obatnya. Imma nikah, imma puasa. Ya kan? Kalau dia punya ba'ah, kemampuan untuk jima' dan juga kemampuan finansial atau apalah yang bisa untuk nikah, nikah dia. Bahkan bisa wajib kadang-kadang. Kan gitu? Itu obatnya. Begitu. Dan semua dari kita punya masalah masing-masing. Masalah dengan masalah rumah tangga, masalah ekonomi ada sebabnya. Dan ilmu di sini perlu ilmu. Dengan ilmu kita bisa memetakan masalah Dengan ilmu kita bisa mengetahui penyebab masalah ini. Dan dengan ilmu pula kita bisa men-solving permasalahan ini dengan melakukan hal yang berlawanan dengan sebab-sebab problem itu. Gitu. Seorang penyair mengatakan, "Asy-syar'u mizanul umuri kulliha wa syahidun li far'iha wa asliha." Syariat adalah timbangan semua permasalahan dan saksi atas cabang masalah, baik cabangnya atau pokoknya. Orang yang enggan menuntut ilmu dan menghafalkannya, namun menyibukkan diri dengan mengikuti berita koran, majalah, radio, televisi, internet, dan mencurahkan waktu dan tenaganya untuk hal yang demikian, kemudian berupaya mengatasi permasalahan dengan pandangan yang kerdil tanpa merujuk kepada ulama, maka ia merugi dan ia akan mengetahui kerugiannya nanti di kemudian hari. Ya, jadi lebih sibuk ngapain? Baca majalah. Sekarang majalah apa yang populer, ikhwan? Gak ada kayaknya. Internet lah sekarang ya. Lebih sering buka situs bola, ya misalnya. Rajin update sampai market pemain itu dia hafal berapa value-nya. Masya Allah. Ensiklopedia pemain itu, dia tahu. Sekarang CR7 itu harganya sekian. Masya Allah. Antum tanya telur sekilo berapa hari ini, gak ngerti dia. Padahal dia lebih sering makan telur daripada ketemu dengan CR7. Ajaib orang seperti ini. Ini ajaban, ya, suatu keajaiban. Dia lebih menyibukkan dalam hal-hal seperti itu. Menghafal skor-skor. Menghafal nama-nama pemain idola atau pemain tim yang diidolakan dan seterusnya. Ya, update terus masalah sepak bola. Atau hal-hal lain yang melalaikannya. Apakah orang-orang seperti ini ketika ada masalah kehidupannya, dia bisa berkiblat pada sepak bola? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ketika istri yang ngambek, "Wahai istriku, contohlah misalnya Lord Bednar misalnya. Dia dibully abis-abisan tapi nggak pernah sedih misalnya." Apa siapa? Lord Bednar tahu nggak? Berarti Anda lebih tahu daripada antum. Ya. Siapa ya? Ya. Atau dia suka film misalnya. Dia tahu semua artis, ya. Ketika lagi galau, kemudian dia teringat dengan Haji Bolot yang dibully di mana-mana, tapi dia teguh istiqomah. "Saya harus bisa teguh kayak Haji Bolot." Ini gimana coba? Kan rendah sekali permisalannya. Beda dengan ilmu syar'i. Ketika ada musibah, kembali ke Al-Quran. Ketika ada masalah, kembali ke As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda. Ini jauh banget levelnya, ya kawan. Atau permisalan lain. Antum bandingkan seorang da'i. Dia kemudian ketika berbicara, suatu ketika dia keluarkan dalil. Allah Ta'ala berfirman, misalnya. Rasulullah SAW bersabda, misalnya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri. Antum mengedirinya, "Wah, ini ilmiah ini orang." Tapi di acara walimahan fulan, kemudian ada ustadz asli dari daerah tersebut, tapi digemari banyak orang dan isi ketawa semua. Syahid dan dalil dari perkataannya apa? "Kata Bang Haji Roma." Nah itu tuh, mulai keluar lirik lagunya tuh. Ya, Masya Allah. Jauh gak? Jauh sekali. Ya. Itu kenapa bisa seperti itu, ikhwan? Kok syahidnya bukan dari ilmu, bukan dari dalil? Karena bisa jadi mencurahkan banyak waktu dan tenaganya untuk hal-hal yang tadi. Keluar akhirnya dari dalil dia. Enggak ke ulama, enggak ke Al-Quran, enggak ke sunnah. Nah sekarang bagaimana dengan orang awamnya kemudian, kita-kita ini? Menghabiskan waktu masa muda kita untuk hal-hal seperti ini. Enggak merujuk kepada para ulama. Maka dia merugi dan menyesal nantinya. Ya kawan, kalau misal kita baca dalam sehari berapa kitab, maksudnya berapa halaman lah minta. Apalagi menjelang sholat ya. Kalau bisa antum meluangkan waktu setengah jam atau 15 menit sebelum berangkat sholat, antum imma baca Quran, imma baca buku yang berfaedah buat antum dari ilmu syar'i. Antum akan merasakan sensasi semangat antum dan terasa ilmu syar'i ini berkah banget ini. Maka sebelum sholat antum berjalan atau naik motor pas menuju sholat, antum murojaah di pikiran antum apa yang telah antum baca tadi. Itu makin bikin antum sholat bakal senang, yakin. Coba dah seperti itu. 15 menit atau 20 menit sebelum waktu sholat. Ya. Kemudian seorang penyair berkatakan, "Idza anta lam tazra' wa absarta hasila, nadimta 'ala at-tafriti fi zamanil badr." Jika engkau tidak menanam dan melihat orang yang sedang memanen, jadi antum tidak menanam dan ada orang yang sedang memanen, maka engkau akan menyesali betapa engkau telah menyanyikan waktu yang telah lalu pada musim tanam. Iman yazra' yahsud. Siapa yang apa? Menanam, dia akan memanen. Yang enggak menanam, panen apa dia? Panen gabut, ya. Gaji buta, enggak ngapa-ngapain. Lihat orang pada manen, dia sendiri enggak punya lahan. Sangat disayangkan, banyak aktivis muda yang marah apabila larangan Allah Ta'ala dilanggar dan menangis karena larangan Allah Ta'ala dilecehkan. Namun mereka meremehkan berbagai kemaksiatan yang lainnya seperti ghibah, namimah, dan lainnya. Mereka tidak melaksanakan sholat seperti yang dicontohkan Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Mereka tidak berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW, padahal Rasulullah bersabda, man tawaddo'a kama umir, wa sholla kama umir, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berwudu seperti diperintahkan dan sholat seperti diperintahkan, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ada orang yang memang cemburu ketika Islam dihina, alhamdulillah. Ketika Islam dilanggar, alhamdulillah, cemburu, ya, masya Allah, marah, ya. Tapi untuk kewajiban dirinya, enggak punya ilmu tentangnya, sangat disayangkan. Anda akan dapati mereka tidak hafal bacaan zikir pagi dan petang. Ya, enggak harus hafal ya, maksudnya minimal rutin lah gitu ya, atau sedikit-sedikit hafal lah apa beberapa kalimat gitu. Enggak hafal, enggak sama sekali. Dan juga seringkali mereka lalai dari perkara-perkara yang dihafal oleh para penuntut ilmu pemula. Apalagi yang senior dari para penuntut ilmu. Sungguh ini merupakan pintu-pintu setan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk orang yang paling tahu tentang keadaan dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat pada masa beliau. Di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah terjadi banyak fitnah, musibah, masalah menimpa kaum muslimin. Namun demikian beliau tetap menyempatkan diri untuk belajar. Sehingga Syekhul Islam ini dapat mengumpulkan ilmu yang begitu banyak. Maka entah anda pernah sebutkan di sini atau tidak, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu kadang-kadang beliau kalau melihat ibarah mu'aqqadah, yaitu tulisan apa kalimat-kalimat di kitab turath, di kitab ulama yang berbelit, jelimet, susah dipahami, atau beliau sedang berusaha memahami suatu permasalahan ilmiah tapi belum ketemu jawabannya, apa yang beliau lakukan? Beliau pergi ke masajid atau musalla mu'attal, yaitu ke musalla-musalla atau masjid-masjid yang terbengkalai karena enggak ada orang kan, dan ketika itu cuman ada pasir doang, tanah gitu ya. Maka beliau sholat di situ, kemudian beliau sujud ya di debu-debu itu, dan beliau minta kepada Allah, ya mu'allima adama 'allimni, ya mufahima ibrahima fahimni. Wahai yang mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ajarkan saya. Wahai yang membuat faham Nabi Ibrahim alaihissalam, Sulaiman apa Nabi Ibrahim dalam doanya beliau. Wahai yang memberi pemahaman kepada atas Sulaiman atau Ibrahim, lupa. Ya, maka tolonglah buat saya paham. Kemudian beliau akhirnya paham. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti itu, ikhwan. Dan ini seorang ulama. Terus menuntut ilmu, meminta kepada Allah supaya bisa memahami ibarah atau takbiran atau kalimat-kalimat yang sulit dalam kitab. Iya. Dan juga permasalahan-permasalahan yang rumit. Itu terus beliau menggalinya. Kalau kita kan, bete nih, susah dah, udah dah, tinggalin. Ya, ikut program ini, mulai susah nih kayak ini, tinggalin. Nahu nih, ada grup WhatsApp Nahu nih. Wah, ikutan tuh ya, booming kan. Wah, mau Ustaz ini pula nih, Ustaz Kabir batnuhu ya, besar perutnya ya. Nah, Ustaz Kabir nih, masya Allah ya. Nahu, ya, baru sampai mubtada wal khobar ya, baru sampai itu tuh, muntaber langsung, ya hilang, mulai enggak kuat, enggak kenapa enggak bertahan gitu loh, gitu kan? Dengan ilmu yang beliau miliki, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada kaum muslimin dengan mendapatkan solusi dari Al-Quran, Sunnah, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Allah Ta'ala tidak menurunkan suatu musibah atau penyakit kecuali ada solusi dan obatnya. Ketahuilah, ketika antum memiliki penyakit kalbu, kesulitan, keresahan, dan seterusnya, ketahuilah obatnya itu pasti ada. Dan obat yang paling pertama itu ilmu dari semua kegundahan. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali ada jalan keluarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah perkara yang tidak perlu diragukan lagi. Baik, kita sampai sini aja insya Allah. Ya, halaman 10. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Jazakumullah khairul jaza. Ada pertanyaan nih kawan? Kalau tidak ada kita tutup sekarang insya Allah. Tidak ada ya? Cukup insya Allah. Ya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.